Mitra Bisnis, kasus dugaan salah tangkap kembali terjadi di Indonesia. Kali ini menimpa bapak dan seorang anak yang divonis hukuman mati karena kasus pembunuhan. Padahal beberapa saat setelah bapak ini menjalani hukuman, pelaku sebenarnya ditangkap dan telah memberi pernyataan di atas materai bahwa bapak dan anak itu bukan pelakunya. Namun anehnya, keduanya tak bebas dari hukuman dan terus mendekam di penjara 7 tahun sampai sekarang. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Pak Bonar, apa komentar Anda soal insiden ini? Ya, pertama adalah, selalu jadi problema adalah berkaitan dengan keadilan ya. Apakah prosedur hukum yang dilalui dan diterapkan telah betul-betul menegakkan keadilan? Nah, pengertian adalah baik kepada korban maupun si pelaku. Ya. Kalau kita lihat dari kasus Ruben ini kan memperlihatkan bahwa pihak aparat penegakan hukum itu lebih menekankan prosedur ya. Jadi asal tahap-tahapan sudah dilalui dan mereka yakin terhadap prosedur yang ada, ya bahwa putusan itu adalah benar. Padahal kenyataannya kan kita bisa banyak akan kemudian terjadi kasus salah tangkap. Anehnya sampai sekarang kemudian aparat penegak hukum justru berupaya untuk kemudian mempertahankan mereka gitu ya. Tahu kan Sulawesi telah melakukan rekonstruksi dan bersikukuh kepada versi mereka sendiri. Mereka mengatakan bahwa Ruben itu sendiri tetap adalah otak dari kasus kejahatan tersebut. Memang inilah penting bagi hukum. Adalah ruang di mana selalu ada upaya untuk melakukan retrospeksi dan melihat kembali apakah betul-betul keadilan itu sudah ditegakkan. Jadi itulah sebabnya juga kenapa kemudian selalu ada kampanye di kalangan pegiat hak asasi manusia untuk menolak hukuman mati. Karena hukuman mati itu bukan hanya mencabut hak hidup seseorang dan kemudian itu bertentangan dengan prinsip dasar bahwa Maha Pencipta lah yang memberikan napas kehidupan pada manusia, tetapi juga kemudian untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan itu yang menjadi penting catatan bagi kita semua. Lalu ada saran Pak, ke depannya bagaimana sebaiknya kasus ini diurus? Ya memang kalau lihat dari prosedur hukum ya, mereka kan sudah pernah mengajukan PK rasanya. Padahal hukum pidana kita hanya mengatakan bahwa PK hanya diajukan satu kali. Itu sebabnya kenapa sekarang Antasari sudah majukan judicial review ya, supaya PK itu dimungkinkan berulang kali sepanjang ada novum baru, ada bukti baru. Nah, itu yang kalau PK hanya dibatasi sekali, memang demi kepastian hukum dan supaya juga hakim tidak kemudian menjadi terbebani oleh perkara, sering diambil jalan pintas, cukup satu kali. Tapi sebetulnya di negara yang hukumnya selalu terbuka, PK itu bisa saja dimungkinkan berulang kali sepanjang memang didasari oleh novum, bukti baru gitu ya. Nah, seharusnya dengan bukti baru ini bisa diajukan PK baru, tapi ya itulah. Yang kedua adalah melalui grasi dari presiden. Tapi apakah presiden mau melihat perkara ini gitu kan? Ini kan perkara mungkin dianggap adalah perkara kecil yang tidak berkaitan dengan politik dan kemudian tidak menguntungkan juga bagi kekuasaan dia. Yang ketiga adalah memang para penegak hukum harus lebih mendengarkan hati nurani mereka gitu loh. Jangan hanya semata-mata di prosedur hukum sudah dilalui sehingga sulit untuk mencari celah untuk membebaskan Ruben sekarang. Ya perlu dengarkan hati nurani. Jadi artinya bahwa hukum itu kan sebenarnya tools of engineering, alat untuk rekayasa, untuk melakukan perbaikan, tetapi bukan kemudian hukum itu kemudian menjadi tight atau rigid. Harus ada kemungkinan untuk melakukan perbaikan berdasarkan ya itu. Kalau memang dirasakan sudah bertentangan dengan hati nurani. Saya menganjurkan memang kepada aparat penegak hukum mulai dari bawah, mulai dari kepolisian sampai sekarang ini kan sekarang berarti kan di tangan kejaksaan dan kehakiman kan ya, untuk lebih mendengarkan hati nurani mereka. Dan kalau memang yakin bahwa Ruben ini adalah korban dan tidak bersalah, seharusnya mereka mencari peluang untuk setidaknya adalah bebaskan sementara mereka dari tahanan gitu ya. Dan selama masa di tahanan ini mencari suatu peluang untuk menutup lubang-lubang tadi, yang saya bilang tadi lubang-lubang yang dimungkinkan oleh prosedur hukum yang kaku dan rigid tadi. Demikian Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.